Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang fiqhul ahkam, masih dalam pembahasan tentang bab al-imamah, hadis nomor 75. An Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala حدثني البراء ابن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا summa naqa'u sujudan ba'dahu. Dari sahabat Abdullah ibnu Yazid al-Khatmi al-Ansari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, ia berkata, telah menceritakan kepadaku al-Barra ibnu Azib, dan dia adalah bukan orang yang pendusta. Nah, di dalam catatan kaki buku ini disebutkan ya, yang dimaksud dengan dia adalah bukan seorang pendusta, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud adalah Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari ataukah yang dimaksud al-Barra ibnu Azib? Nah, sehingga sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah Al-Barra ibnu Azib. Ya. Jadi yang dimaksud adalah Al-Barra ibnu Azib yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Yazid sebagai bentuk penguatan ya kepada hadis tersebut, bukan sebagai bentuk rekomendasi. Karena Al-Barra ibnu Azib sudah terkenal, dia adalah seorang sahabat. Nah, berbeda dengan sebagian pendapat ulama yang lain yang dimaksud dengan wa huwa ghairu kadzub, dan dia adalah bukan orang yang pendusta, adalah Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari. Ya. Dan Abu Ishaq beliau mengatakan ya, penyebutan ini sebagai bentuk penguatan dan sebagai bentuk rekomendasi. Karena para ulama berbeda pendapat apakah Abdullah bin Yazid ini adalah seorang sahabat Nabi ataukah bukan. Artinya apa? Tentang kesahabatannya ini masih diperselisihkan. Ya, sedangkan Al-Barra ibn Azib itu sudah disepakati dia adalah seorang sahabat, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka tidak ada seorang pun dari kami yang ya menurunkan ya punggungnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam keadaan sujud. Baru setelah itu kami ya melakukan sujud setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya ulangi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya, maka tidak ada seorang pun dari kami yang menurunkan punggungnya ya sampai betul-betul Rasulullah SAW itu dalam keadaan sujud. Nah, kemudian setelah itu barulah kami ya sujud setelah Rasulullah SAW ya sujud, seperti itu. Nah, di dalam hadis ini ya disebutkan ya tentang bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami para sahabatnya di dalam satu salat. Ya. Dan para sahabat melakukan gerakan salat yang ketika itu sebagai makmum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan gerakannya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian para sahabat ya bangkit setelahnya. Nah, setelah Rasulullah sallam itu sujud ya, maka apa, para sahabat ketika itu ya melakukan sujud ya seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita ambil dalam hadis ini yang pertama adalah sifatu mutaba'atis sahaba lirrasuli fis shalah. Jadi bagaimana gambaran ya ketaatan sahabat ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Wa annahum la yantaqiluna minal qiyam ila sujud hatta yasjud. Jadi mereka tidak berpindah dari satu gerakan yaitu berdiri kepada sujud sampai betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sujud. Nah, kemudian yang kedua, annahu yanbaghi an takuna al-mutaba'ah hakadha. Jadi seharusnya ketika mengikuti imam itu seperti itu. Artinya apa? Kita mengikuti imam setelah imam itu menyempurnakan gerakannya. Maka tidak boleh mendahului imam. Karena itu sesuatu yang diharamkan dan bisa membatalkan sholat. Demikian pula kalau gerakan itu bersamaan, ya bersamaan dengan gerakan imam, maka itu adalah sesuatu yang dimakruhkan dan bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Demikian pula tidak boleh ya mengakhirkan gerakan dari gerakan imam, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Tetapi harus melakukan itu secara langsung ketika imam sudah melakukan. Nah, kita bisa banyak melihat contoh kasus adalah apa? Ketika mungkin ya ada makmum karena mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk banyak berdoa ketika sujud. Ya. Nah, kadang-kadang doa itu dilakukan di sujud terakhir. Nah, ketika imam itu sudah bangun dari sujud untuk tahiyatul akhir, kadang ada orang yang masih tetap berdoa. Bahkan mungkin dalam waktu yang cukup lama. Nah, maka apa? Hal ini pun juga tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, atau mungkin ketika tasyahud akhir itu sendiri. Ya, ketika imam sudah salam, tetapi apa, makmum mungkin belum selesai untuk membaca doa tasyahud. Ya, yang kadang-kadang apa, ya memilih untuk menyempurnakan bacaan tasyahud daripada nanti mengikuti imam untuk salam ataupun dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, sehingga apa, tidak boleh juga kita mengakhirkan gerakan dari gerakan imam, ya dengan jeda waktu yang sangat banyak. Tetapi ya harus segera ketika imam sudah melakukannya segera untuk kita melakukannya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya dalam hadis ini pun ada dalil tentang panjangnya tuma'ninah ketika ruku. Ya, dan ini berkaitan dengan posisi ya makmum. Ya. Jadi makmum ataupun imam itu dianjurkan untuk apa? Memperpanjang berdiri ketika dalam posisi iktidal. Ya. Walaupun untuk imam ya itu ada hadis-hadis lain yang menjelaskan atau yang menganjurkan agar dia itu apa? Berdiri lama ketika dalam posisi iktidal. Ya. Nah, tentu apa, berdiri lama ini bukan berarti berdiri saja, tetapi juga apa, ya, membaca doa-doa ketika di dalam doa iktidal seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir di dalam hadis ini disebutkan tentang masalah ya, bersamaan gerakan di dalam gerakan sholat ya, ataupun ya, pengucapan ya, dengan imam. Jadi ketika makmum, gerakannya, ucapannya sama dengan gerakan imam. Nah, maka apa? Hal itu dimakruhkan. Nah, kecuali salat ya, kecuali takbiratul ihram, maaf. Kecuali takbiratul ihram. Maka apa? Hal itu bisa menyebabkan salatnya itu apa? Tidak sah. Ya, artinya apa? Ketika misalkan makmum bersamaan ya, mengucapkan takbiratul ihram dengan imam, maka bisa dia dianggap belum melakukan sholat, karena sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Tetapi sebaiknya dia mengucapkannya setelah imam itu mengucapkannya. Jadi jangan sampai misalkan imam Allahu Akbar, makmum yang di belakang pun ikut mengucapkan dengan ucapan yang sama. Tetapi seharusnya dia mengucapkan setelah imam itu selesai mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Nah, kemudian kita berpindah kepada hadis yang ke-76. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, di dalam hadis ini ya, disebutkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu termasuk salah satu doa yang paling baik dan paling bermanfaat. Ya. Kenapa? Ya, karena di dalam ya surat Al-Fatihah itu ya, itu adalah sebagai bentuk ya ketergantungan ya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai dari ketika seorang itu ya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Itu adalah doa yang diucapkan oleh orang yang salat ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, sehingga apa? Ya, disyariatkan bagi orang yang salat, imam ataupun makmum, atau ketika dia salat sendiri, mengaminkan atau mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena amin itu merupakan sesuatu hal yang bisa menyebabkan ya peluang atau kepastian ya diijabahnya apa? Doa. Seperti itu. Ya, karena amin itu maksudnya apa? Ya Allah, ya apa, kabulkanlah permintaan kami, seperti itu. Ya. Ya, walaupun nanti masalah bagaimana pengucapan aminnya, ya memang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada sebagian imam ketika mengucapkan amin itu dengan dipendekkannya huruf alif. Ya, misalkan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu. Ya, mungkin nanti bapak-bapak yang sudah pernah ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram itu ya mungkin pernah mendengarkan ada imam yang ketika membaca amin itu dipendekkan huruf alifnya. Jadi tidak amin tapi amin, seperti itu. Nah, yang kedua juga bisa dibaca apa? Dengan dipanjangkan huruf alifnya. Ya. Amin, seperti itu. Dan inilah ya apa namanya pendapat yang masyhur ya seperti itu. Walaupun ya kedua-duanya itu memiliki makna yang sama, tinggal cara membacanya yang berbeda seperti itu. Ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Karena hal tersebut adalah waktu di mana para malaikat itu juga mengucapkan amin. Nah, barang siapa yang mengucapkan aminnya bertepatan bersamaan dengan ya mengucapkan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Namun sering kadang kita mendengar ketika orang itu mengucapkan apa sebelum mengucapkan amin, ya, itu juga berdoa dengan apa? Allahumma firli. Ya, ketika misalkan imam mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin, Allahumma ghfirli. Amin, seperti itu. Ya. Nah, wallahu alam bisawab ya. Selama ini saya belum mendapatkan apa namanya keterangan berkaitan dengan masalah ini, karena apa? Hadis ini hanya sekedar untuk menjelaskan. Ya, artinya apa? Ucapan amin yang diucapkan oleh seorang makmum ya yang bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka apa Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bukan ada perintah untuk berdoa dengan mengucapkan ya Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, ini termasuk salah satu bentuk ya karunia yang sangat besar dan kesempatan emas. Ya. Artinya apa? Dengan kita mengucapkan amin dan bersamaan ucapan itu dengan ucapan aminnya para malaikat, maka apa? Itu sesuatu yang menjadi sebab yang sangat mudah ya diampuninya dosa. Ya, walaupun kita tidak bisa memastikan ya apakah memang ucapan amin kita itu bersamaan atau tidak. Ya, jadi jangan juga nanti dikira-kira, wah ini kayaknya sudah pas nih ucapan aminnya begitu ya. Ya, artinya biasa saja kita mengucapkan amin ya, tidak perlu dipas-paskan atau dikira-kira seperti itu supaya bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Imam Malik di dalam salah satu riwayat darinya ya berpendapat bahwasanya mengucapkan amin itu ya tidak disyariatkan bagi imam. Jadi imam itu sebetulnya tidak disyariatkan untuk membaca amin. Ya. Dan Imam Malik ya mentakwilkan ya hadis ya di mana maknanya adalah idza balagal imam maudhi'u ta'min wa lam yuqsadu ta'min ya nafsuhu. Jadi ketika imam itu sampai bacaan amin ya ghairul maghdubi alaihim waladdallin, maka apa? Walam yuqsadu ta'min nafsuhu. Jadi ya dirinya tidak menyengaja untuk apa? Tidak menyengaja untuk mengucapkan imam. Nah, artinya apa? Menurut Imam Malik di sini disebutkan imam itu tidak disyariatkan untuk membaca amin. Nah, berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya berpendapat ya dianjurkannya ya mengucapkan amin bagi imam, makmum ataupun orang yang sholat sendiri. Dan berdasarkan hadis yang sedang kita bahas. Nah, berbeda lagi dengan ya kelompok yang lain ya, itu sampai mewajibkan. Ya, jadi mewajibkan. Jadi bukan hanya sekedar dianjurkan. Artinya kalau dianjurkan dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ini menjadi satu apa? Satu kewajiban. Sehingga kalau ditinggalkan ya dia akan berdosa seperti itu. Kenapa? Karena beralasan dengan hadis ini ya menunjukkan perintah Nabi untuk mengucapkan amin, dan perintah itu menunjukkan sesuatu hal yang wajib. Ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah disyariatkannya mengucapkan amin bagi imam, makmum ataupun orang yang sholat sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasannya para malaikat ya, mengaminkan kepada doa orang yang sedang sholat. Ya. Jadi ketika orang yang sedang sholat itu mengucapkan amin, baik imam ataupun makmum, ya, ataupun orang yang sholat sendiri, maka para malaikat pun mengaminkan doa yang dibaca oleh orang yang sedang sholat. Nah, yang dimaksud dengan para malaikat di sini adalah mereka yang mensaksikan sholat tersebut. Ya, baik mereka atau malaikat yang berada di langit ataupun mereka yang berada di bumi. Ya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin." Fawafaqa ahaduhum al-akhir ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, nah maka apa? Ketika itu para malaikat mengucapkan amin, ya, ketika malaikat itu berada di langit. Nah, maka apa? Ya, ketika ucapan amin itu bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, keutamaan mengucapkan amin, karena mengucapkan amin ini menjadi sebab terampunkannya dosa. Nah, tetapi yang dimaksud dengan terampunkannya dosa ataupun terhapusnya dosa, menurut para ulama peneliti, ya, bahwasannya yang dimaksud adalah khusus dosa kecil. Ya, sedangkan dosa besar maka bisa terhapus, bisa terampuni dengan taubat. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ya, selayaknya bagi orang yang berdoa, ya, dan orang yang mengaminkan doa, ya, ayyakuna hadiral qalb. Jadi hatinya itu apa? Hadir. Dia berusaha menghadirkan hatinya bahwasanya apa? Ketika dia mengucapkan amin itu betul-betul menunjukkan satu harapan bahwasannya doanya itu apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan apa? Ya, amin semata, tetapi betul-betul menghadirkan hati, ya, harapan bahwasannya, ya, doanya itu, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, ya, dari hadis ini pun, ya, Imam Bukhari, ya, berkesimpulan tentang disyariatkannya mengeraskan, ya, amin bagi imam. Jadi imam, ya, ketika mengucapkan amin itu dianjurkan untuk dikeraskan seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena apa? Ucapan aminnya, ya, ini akan berkaitan dengan apa? Ucapan aminnya dari makmum. Ya. Kecuali kalau memang ketika sholat itu menggunakan apa? Pengeras suara yang mungkin apa? Ya, suaranya bisa sampai ke belakang. Ya, tentu ketika itu ya tidak perlu untuk juga apa? Ya, keras-keras. Ya, karena memang sudah ada pengeras suara. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, sesuatu yang paling afdal bagi orang yang berdoa adalah, ya, yushabihu. Jadi menyerupai dengan, ya, para malaikat di dalam setiap, ya, perangainya. Kenapa? Karena hal tersebut menjadi satu sebab, ya, dikabulkannya doa. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat bagaimana sifat-sifat malaikat, ya, seperti ketundukan, kehusyuan, ya, kemudian juga bagaimana mereka menjaga kesucian, ya, berkaitan dengan masalah halalnya apa baju yang dipakai ataupun air yang diminum ataupun makanan yang dimakan, ya, termasuk di dalamnya adalah hadirnya hati, ya, kemudian betul-betul hati itu, ya, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua sebetulnya adalah gambaran sifat dari para malaikat. Nah, sehingga ketika kita berdoa pun, ya, kita dianjurkan untuk, ya, memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh para malaikat agar doa yang kita panjatkan itu betul-betul, ya, bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadis yang ke 77 dan 78. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudh'ifa was-saqim wa dhal-hajah wa idza shalla ahadukum linafsihi falyutawwil ma syaa. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menjadi imam bagi orang lain, hendaklah dia meringankan sholatnya. Karena di dalam sholat berjamaah itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ataupun ada orang yang memiliki keperluan. Ya. Tetapi kalau salah seorang dari kalian sholat sendiri, maka apa? Hendaklah memperpanjang ya, sekehendaknya. Nah, kadang-kadang terbalik kita ini. Kalau jadi imam panjang, tapi kalau sholat sendiri cepat, gitu kan, begitu. Nah, ini perlu dikoreksi lagi. Ya. Harusnya sebaliknya. Ketika kita jadi imam itu apa? Ya, itu meringankan. Insya Allah kalau imam itu sholatnya ringan, itu banyak disukai. Ya, saya kira. Beda kalau imamnya panjang itu ya biasa. Ya, baru masuk masjid saja ketika lihat tuh imamnya itu, wah panjang. Seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita memimpin sholat kemudian sholatnya itu ringkas, ya pendek, ya insya Allah banyak disukai, disenangi seperti itu. Ya. Kemudian hadis yang ke-78, An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ta'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutiluna bina. Qala fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qattun ashadda mimman ghadiba yawma idhin. Faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukum umman nas falyujis fa inna min wara'ihi al-kabir was-saghir wa dhal-hajah. Dari sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya, bahwasanya apa? Saya ini terlambat untuk mengimami, ya, kaumnya. Kenapa? Karena ketika dia sholat subuh, ya, dengan imamnya seseorang, dia itu apa? Memperpanjang sholatnya. Jadi kadang-kadang para sahabat itu ketika mereka itu ya sholat bersama satu imam, kemudian mereka itu kembali ke kaumnya untuk apa? Mengimami sholat dengan kaumnya seperti itu. Nah, ketika itu apa? Ya. Dia mengatakan, tidak pernah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah dalam memberikan satu wejangan dengan marah yang lebih besar pada saat itu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai manusia, di antara kalian itu ada orang yang munafirin. Ya, artinya apa? Membuat orang itu apa? Pergi, membuat orang itu tidak suka. Maka siapa saja di antara kalian mengimami ya orang lain, maka hendaklah apa? Ya, diringkaskan, dipendekkan. Karena di belakangnya ada orang tua, ya, ada anak kecil dan juga orang-orang yang memiliki apa? Kebutuhan ataupun hajat seperti itu. Nah, di dalam hadis ini ya disebutkan tentang ya salah satu gambaran atau sifat syariat Islam adalah memberikan satu kemudahan. Ya, dan tidak memberikan satu apa? Kesulitan ataupun keberatan. Ya, jadi menafikan, menghilangkan ya satu hal yang berat dan sulit seperti itu. Nah, sehingga apa? Termasuk di dalamnya salat, di mana salat itu termasuk ketaatan yang paling agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya seorang imam itu untuk ya meringankan salatnya. Supaya apa? Makmum itu merasa ya tidak berat. Ya, mereka mengikuti salat itu dengan senang hati. Ya, apalagi kalau di kampung saya di sana di Godean gitu kan, di sekitar pondok itu. Kalau sudah ada imam yang panjang, itu nanti tidak ke masjid lagi. Bahkan pernah ada seorang makmum ketika dia itu sholat rakaat pertama, kemudian imamnya panjang, dia keluar pulang, nggak kembali lagi. Ya, kemudian kan ada santri yang lihat, saya kira itu mau ke belakang gitu kan, mau buang air kemudian wudu balik lagi. Ternyata ditunggu-tunggu sampai selesai itu apa? Tidak datang lagi seperti itu. Ya, jadi sudah mutung seperti itu. Nah, maka apa? Hal seperti ini perlu untuk diperhatikan. Ya, ya memang kadang-kadang ya rata-rata kalau imamnya itu anak muda, ya biasanya karena memang untuk apa? Ya melatih atau karena semangatnya yang begitu besar, sehingga kadang-kadang apa? Tidak memperhatikan makmum yang ada di belakangnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa? Ya, karena di dalam makmum itu ada orang-orang yang mungkin tidak mampu ketika melakukan sholat dengan panjang. Bisa jadi karena mungkin dalam kondisi lemah, sakit ataupun apa, ya dia memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, sehingga apa? Kalau orang itu sholat dengan sendiri, maka hendaklah dia memanjangkan sekehendaknya. Kenapa? Karena dia tidak akan memberikan kemudaratan kepada siapa-siapa. Ya, artinya apa? Kalaupun panjang, yang capek ya dirinya sendiri seperti itu. Ya, tidak apa memberikan kemudaratan kepada orang lain. Nah, sehingga apa? Ya, di antara kemakruhan atau ketidaksukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Ya, memperpanjang sholat di dalam sholat berjamaah ketika ada orang-orang ya yang di belakangnya dalam keadaan lemah, sakit ataupun ya orang yang memiliki kebutuhan. Kenapa? Karena hal itu akan memudaratkan dan akan menghalangi orang itu untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi sebutkan apa? Di antara kalian itu ada orang-orang yang menghalangi kebaikan. Orang mau sholat, ya mungkin mohon maaf misalkan apa? Baru pertama kali sholat, ya baru pertama kali sholat di masjid seperti itu. Tapi tiba-tiba imamnya itu apa? Panjang. Nah, dengan panjang imamnya itu akhirnya apa? Dia tidak lagi untuk istiqomah melakukan hal tersebut. Ya, nah maka apa? Ya, kita dianjurkan untuk memperingan atau memperpendek di dalam sholat seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika ada orang ya yang mengimami sholat, kemudian salah satu makmum itu dia ya kesiangan untuk mengimami imam dengan kaumnya. Ya, karena imam itu panjang, maka Nabi SAW itu marah dengan ya kemarahan yang sangat besar, sehingga mengatakan bahwasanya di antara kalian itu ada orang-orang yang menghalangi manusia untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Artinya ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sholatnya Nabi SAW yang dilakukan dengan panjang. Ya, sehingga apa? Ketika Nabi SAW itu mengimami sholat di Masjid Nabawi, kemudian ada orang yang ketika itu ya ada keperluan, kemudian apa? Dia itu pergi ke Baqi. Ya. Kemudian apa? Untuk apa? Untuk memenuhi hajatnya ketika itu. Kemudian dia itu kembali, kemudian berwudu, kemudian apa? Dia masih mendapatkan Nabi itu dalam rakaat yang pertama. Ya, jadi saking apa? Saking panjangnya. Kenapa? Karena Nabi membaca dalam sholat wajib itu dengan surat-surat panjang seperti Al-Baqarah, surat An-Nisa, Al-A'raf seperti itu. Kadang juga membaca dengan surat yang disebut dengan Al-Mufassal, ya seperti surat Qaf dan lain sebagainya. Nah, tetapi juga ada hadis-hadis sahih di mana menggambarkan Nabi itu apa? Meringankan salatnya. Ya. Seperti membaca misalkan Kuliah Ayuhal Kafirun atau surat Al-Ikhlas seperti itu. Nah, maka apa? Dalam masalah ini ya di situ ada perbedaan. Ada orang yang memang melihat, oh Nabi saja sholatnya panjang, kita harus panjang. Tapi juga ada yang mengatakan, Nabi juga sholatnya apa? Kadang pendek, kita harus pendek. Nah, maka apa? Yang benar dalam masalah ini adalah apa? Ya, panjang dan pendeknya itu sesuatu yang sifatnya relatif. Ya, artinya tidak ada apa? batasan-batasannya, tentu ini apa, disesuaikan dengan keadaan orang yang mengikuti sholat berjamaah. Sehingga kalau orang itu biasa sholatnya cepat seperti burung yang mematuk makanan, ya, maka apa, sholat yang mungkin sedang-sedang saja itu dianggap sholat yang panjang. Nah kalau orang itu ahli ibadah, ya, ya ahli ibadah ataupun ahli ketaatan, ya, sholat yang panjang itu dianggap apa, pendek, seperti itu. Nah maka apa, ya karena orang itu berbeda-beda, maka apa, ini disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah apa yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah, ya, wajibnya meringankan, meringkas sholat berjamaah bersama makmum. Kemudian yang kedua, kemarahan Nabi SAW kepada orang yang memberatkan makmum, dan ini dikategorikan sebagai orang yang membuat fitnah. Ya, orang yang membuat apa? Membuat fitnah. Kemudian yang ketiga, dibolehkan memanjangkan sholat ketika sholat sendiri dengan sekehendaknya, ya, dengan catatan, dengan ya satu kaidah, satu ikatan, tidak sampai keluar waktu sholat. Jadi jangan sampai karena panjangnya, ya, waktu sholat sudah habis terus bablas seperti itu, ya, tidak. Jadi memperkirakan apa? Memperkirakan waktu sholat seperti itu, ya. Nah kemudian yang keempat adalah wajibnya menjaga, ya, memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang memiliki keperluan di dalam sholat. Ya, jadi kita menjaga itu, ya, seperti itu. Nah kemudian yang kelima, tidak mengapa kita memperpanjang sholat kalau jumlah makmum itu, ya, terbatas dan tidak memiliki implikasi kalau sholatnya itu apa, panjang. Ya, misalkan kalau makmumnya misalkan apa, ya artinya misalkan orang-orang yang memang sudah biasa salat panjang misalkan, ya, kalau makmumnya misalkan khusus pengurus takmir gitu kan, biasa panjang gitu kan. Nah tidak apa-apa kalau itu terbatas, atau dalam momen-momen tertentu misalkan, dalam situasi-situasi tertentu misalkan, ketika misalkan dalam apa namanya di satu pondok pesantren yang memang itu khusus untuk santri dan lain sebagainya yang memang sudah biasa untuk sholat panjang, itu tidak mengapa seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah apa, selayaknya bagi seseorang untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, ya, di dalam apa, jalan kebenaran, ya. Nah ini jadi yang perlu penting di sini adalah bagaimana kita menyederhanakan, ya, satu permasalahan sehingga apa, ketika itu disampaikan itu bisa difahami, bisa dicerna dengan baik, ya. Tidak perlu kita menjelaskan dengan satu hal yang menjelimet, ya. Termasuk di dalamnya adalah, ya, menyederhanakan, ya, bahasa seperti itu, ya, sesuai dengan bahasa kaumnya, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.